batin ko mati dan bau rasa cinta jan binaso kan nonya mau di kan doang badan lo bajan hanya janji di nasodiri.